mengganggu ada pada hatiku. Menjadi belenggu tiap hari dalam diriku. Padamu diriku, oh, oh. Tak ku pahami dari seribu satu wanita yang pernah ku singgahi, hatinya cinta ini hanya padamu. Hanya padamu, hanya padamu, hanya padamu. Ku sadar bahwa ku tak berani tuk ungkapkan isi hati ini, maka ku minta kau kali ini tuk dengarkanlah, dengarkanlah, dengarkanlah, oh dengarkanlah. Menghantui diriku. Wajah dan pesonamu membuat aku tersipu. Apakah dia milikku?